bisa juga dikatakan yang terpuji. Di masa jahiliyah, para ulama menyebutkan bahwa sampainya berita perihal kedatangan atau kelak akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang-orang musyrikin di antara mereka berkeinginan untuk anak lelakinya yang menjadi nabi. Sehingga di sana ada beberapa nama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan nama dengan nama ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang diberikan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana antum ingat, di sana ada yang namanya Muhammad Al-Khuza'i dari kalangan masyarakat Quraisy kala itu sebelum nabi. Ada pula yang bernama Muhammad Ibn Sufyan. Ada pula yang bernama Muhammad Ibn Maslamah dari kalangan orang-orang Ansar dan yang lainnya. Sehingga dikatakan bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal nama sudah ada yang mendahulunya. Kenapa orang-orang Quraisy kala itu memberikan nama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengharapkan bahwa putra mereka yang kelak menjadi nabi. Dari mana mereka mendapatkan akan kedatangan seorang nabi? Dari ahlul kitab. Dari orang-orang ahlul kitab. Sehingga mereka memberikan nama dengan nama nabi kita. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum, tentunya ini sebuah harapan dari orang musyrikin Quraisy, dan barang tentu Allah lah yang memilih hamba yang terbaik, yang memiliki hati yang paling istimewa, terbaik. Sebagaimana dalam hadis, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Bahwa Allah melihat kepada hati seluruh hambanya, dan Allah Maha tahu tentunya. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub, dan didapatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Fastafahu lidafsih, maka Allah pilih. Dan Allah tentukan pilihannya kepada kalangan Bani Hashim dari Quraisy yang memiliki nasab yang paling mulia, yang tidak tersentuh nasabnya dengan perselingkuhan, dalam kata lain terputus dengan mungkin adanya hubungan yang tidak sah antara laki dan perempuan. Nasab yang lainnya, nasab kita mungkin kiranya ada yang terputus. Apakah ke-50, ke-70 kita enggak tahu. Tapi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sebagaimana nama atau nasab yang kemarin kita baca, beliau adalah Ibnu Abdul Muttalib. Ibn Abdullah, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihrin, Ibn Malik, Ibn Nadar, Yang Nadhar ini yang dikatakan sebagai Quraisy. Keturunan daripada Nadhar ini adalah yang dikatakan sebagai orang-orang Quraisy. Dan ini berlaku dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari kalangan orang Quraisy. Diambil dari tentunya kakek Nabi setelah Fihrin. Dan kejadian atau masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di pertemuan sebelum ini, setelah kita mengingat, ijma' para ulama sepakat, tidak ada silang pendapat, beliau dilahirkan pada hari Senin. Dan ini tentunya sebagaimana sabda Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih, bahwa hari Senin merupakan yaumun wulidtu, dzaka yaumun wulidtu wa yaumun bu'itsu. Itu adalah hari yang aku dilahirkan, itu hari Senin. Wa dzaka au wa yaumun bu'itsu, dan hari yang aku diutus, diturunkan wahyu, diturunkan wahyu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal hari kelahirannya, yaumul itsnin. Adapun penanggalan tentunya ada silang pendapat di kalangan para ulama masyhur. Ada yang menyatakan 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Ini untuk penanggalannya, khilaf di kalangan para ulama. Yang boleh dirajihkan oleh sebagian ahlul hadis dari kalangan para ulama ahlul hadis masa lalu, yang paling mendekati, walaupun tidak bisa dipastikan, istilahnya silsilah rawi yang mendekati dari keabsahan adalah tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi jumhur para ahli sirah menyatakan tanggal 12. Silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian pula perihal bulannya, silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan beliau lahir di bulan Ramadhan, ada yang menyatakan di bulan Rabiul Awal dan yang lainnya. Yang rajih tentunya di bulan Rabiul Awal. Ada yang menarik disesuaikan dengan penanggalan miladi. Kalau ditarik dengan penanggalan miladi, tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari tahun 571. Kisahnya demikian. 5 Februari Februari tahun 571. Itu kalau kita mengambil penanggalan 12 Rabiul Awal. Berarti lahirnya tanggal berapa? 5 Februari tahun 571 miladi. Dan disebutkan hari kelahiran beliau pada tahun Fil, dan kita sudah tahu bagaimana sebabnya. Dikatakan tahun Fil, tahun gajah, dikarenakan Raja Habasyah yang merupakan gubernur Yaman yang berada di Son'a, Abraha Al-Ashram, perwakilan gubernur dari Raja Najasyi yang di Ethiopia, yang di Habasyah, yang kala itu melihat bagaimana sentral peribadatan umat manusia itu di Mekah. Bagaimana orang Arab, kesemuanya orang Arab itu memuliakan Ka'bah. Memuliakan Ka'bah. Dan tentunya mereka masih mewarisi dari bagian ajaran Nabi Ibrahim, yaitu menunaikan umrah dan menunaikan haji. Maka Abraha Al-Ashram ini termotivasi dengan adanya Ka'bah dan muncul kecemburuan. Akhirnya dia membangun gereja yang demikian mewah dengan harapan orang Arab itu akan mengunjunginya. Paling tidak mereka mengunjungi gereja, wisata ke gereja mereka. Ini harapan dari Abrah al-Ashram. Dibangun gereja yang mewah, tapi gak ada yang mengunjunginya. Gak ada di hati kaum muslimin atau di hati masyarakat Arab sedikit pun bentuk keinginan, apalagi pengagungan kepada gereja. Yang ada malah seorang pemuda Arab dari Bani Kinanah tengah malam masuk ke gereja, kemudian BAB di gereja itu, dan kotorannya digunakan untuk apa? Melumuri gereja itu. Karena rasa marah, tidak terima untuk disandingkan dengan Ka'bah. Yang akhirnya diketahui oleh Abrah al-Ashram, marah. Marah besar. Itulah menjadi sebab Abrah al-Ashram mempersiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan besar, dia pilih seekor gajah yang paling besar. Siapa nama gajahnya? Kemarin? Mahmud. Nama gajahnya Mahmud. Dipilih gajah ini. Sebagian para ulama ada yang menyatakan jumlah gajahnya satu. Maka dikatakan fil. Dikatakan apa? Fil. Fil itu mufrad, kata tunggal, artinya satu gajah. Ada sebagian para ulama yang menyatakan jumlahnya 8. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan 6. Senang berdapat di kalangan berapa jumlahnya. Mengingat yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu mufrad, tunggal. Ashabil fil. Dan tentunya juga merupakan bentuk pengagungan orang Arab terhadap Ka'bah. Mereka berupaya untuk menghadang. Berupaya untuk menghadang. Tapi tidak ada satu pun yang bisa tentunya melawan pasukan yang besar. Sehingga mendekati hampir memasuki wilayah Mekah atau wilayah haram. Hampir mendekati. Yang selama perjalanan penunjuk jalannya yaitu Abu Rigal namanya, Abu Rigal sebagai penunjuk jalan. Dan ketika sampai di lembah antara Muzdalifah dan Mina, perhatikan, biasanya kalau jamaah umroh ada sebagian mereka yang turun. Kalau Nabi dan para sahabat cepat, karena di tempat ini dulu diazab siapa? Pasukan Abrah. Di antara Muzdalifah Mina ada sebuah lembah mendekati Masjid Muzdalifah, kemudian lurus nanti ke Mina di tengah-tengah. Itu malah ada kalanya oleh sebagian para mutawif dijadikan tempat wisata. Yang sunnahnya kalau lewat itu malah cepat ngebut. Kenapa? Ini tempat dulu digunakan untuk apa? Mengazab. Kan disunnahkan ketika melewati tempat diazabnya kaum, diazabnya sunnah kaum untuk mempercepat perjalanan. Baik. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, Allah tahan tentunya laju pasukan gajah ini, bahkan gajahnya pun tidak mau untuk melanjutkan perjalanan. Setiap diarahkan ke Ka'bah, tidak mau berjalan. Tapi ketika diarahkan ke arah Yaman, bergegas untuk lari menuju Yaman. Sampai dipaksa, dilukai, tapi tidak mau. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Allah kirim tayran ababil, burung yang datang. Ababil bukan nama ya, jangan salah faham. Ababil itu artinya yang datang berbondong-bondong dari beragam arah, mutatabi'ah. Apa nama burung? Wallahu alam. Yang penting burung. Ya, burung membawa 3 batu, setiap burung di mulutnya 1, di kakinya atau cakarnya itu batu. Min sijil, yaitu batu dari tanah liat yang dibakar, dari tanah liat yang panas Bayangkan, yang megang seekor burung dan tidak terbakar. Ini tentunya subhanallah menakjubkan. Dan ketika Allah memberikan pertolongan, masya Allah. Dan ini masya Allah, Allah binasakan pasukan yang datang, termasuk Abrahah, dalam atau dengan cara yang sangat menistakan orang itu, atau pasukan yang akan menyerbu Ka'bah ini. Allah hinakan, Allah nistakan. Tidak hanya langsung Allah matikan, tapi Allah azab. Allah azab. Ketika terkena batu itu langsung mati. Terluka aku, dan bagaimana orang yang merasakan panas, kemudian anggota tubuhnya terlepas satu persatu. Tidak langsung mati. Coba bayangkan, perjalanan dari situ sampai mereka pulang. Mendekati Yaman, mendekati Sana. Baru mati. Ini siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerikan tentunya. Makanya melewati tempat situ diperintahkan untuk cepat. Untuk melaju dengan lebih cepat. Baik. Kita baca. Kita ulangi poin yang terakhir. Atau poin yang kedua dari bab yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa summiya 'amu wiladatihi 'amal fili, wa summiya, dan dinamakan, summiya dinamakan, karena ini sudah kita terjemahkan pada pertemuan sebelum ini, hanya mengingatkan summiya itu, perhatikan dhammah, fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa dirubah dari yang sifatnya aktif menjadi pasif, dari yang muta'addi menjadi lazim kalau di ilmu nahwu ya. Awalnya aktif menjadi pasif. Caranya gampang banget. Caranya gampang sekali. Doroba. Artinya apa? Artinya apa? Memukul. Fulan telah memukul. Doroba. Doroba. Fulan telah memukul. Kalau dipukul, itu cukup dengan didhammahkan yang pertama, kemudian dikasrahkan yang kedua. Dhuriba, dipukul. Dhuriba, asalnya dhoroba. Itu sudah praktis. Dari muta'addi menjadi lazim. Dari muta'addi menjadi lazim. Dari aktif menjadi pasif. Sama, memberikan nama. Memberikan nama. Dijadikan pasif, summiya, diberikan nama. Ingat, antum jangan memahami dengan konsep pemahaman bahasa Indonesia. Apa bedanya memberikan nama dan diberikan nama? Sama. Kalau dalam bahasa Arab, beda. Beda. Kedudukannya, cara bacanya berubah. Seperti kataba, menulis. Kutiba, dituliskan. Kutiba alaikumus siyam, dituliskan, artinya diwajibkan. Ini bedanya. Apa gunanya, apa manfaatnya, dan bagaimana nanti harakatnya, ini di nahwu insyaallah taala. Tapi kita hanya lihat secara umum tentunya, gambaran umum, bahwa ketika ada kata kerja yang seperti ini, terjemahan gampangnya itu kita menggunakan di, untuk supaya pasif. Summiya, diberikan nama, amu wiladatihi, am, tahun kelahirannya, yaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal fili, tahun gajah. Tahun gajah. Al-fil, gajah, dan masa kelahiran, ingat, antara kejadian masuknya atau kejadian Abrah Al-Ashram menyerbu Mekah dengan masa kelahiran Nabi, itu ada yang menyatakan 50 hari atau 55 hari di bulan Muharram. Kalau kita mengambil tahun atau bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal, berarti kejadian ini, yaitu kejadian burung Ababil yang menghancurkan pasukan gajah, itu terjadi pada bulan Muharram, dan setelah 50 hari kejadian itu lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Lianna, dikarenakan malikal habasyati, raja negeri Habasyah, raja negeri Habasyah ini merupakan perwakilan tentunya, karena kalau penguasa negeri Habasyah yang di pusatnya itu An-Najasyi. An-Najasyi. Adapun Malikul Habasyah yang diinginkan di susunan kata ini, yaitu penguasa negeri Yaman yang merupakan area kekuasaan Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Arsala, mengirimkan, telah mengirimkan, ama wiladatihi, tahun kelahirannya, jaisan. Apa yang dikirim? Segolongan tentara. Ila Makkata, ke kota Mekkah. Coba, ini juga sudah kita terjemahkan, hanya mengulangi dari faedah lughawiyah secara umum tentunya. Di sini disebutkan li'anna malika. Ingat, kata-kata anna atau inna ketika disebutkan setelahnya kata benda, kata sifat, maka dibaca dengan fathah. Li'anna malika, dikarenakan raja. Malika, tidak boleh malikum. Li'anna allaha, karena sesungguhnya Allah, pakai ha, tidak boleh li'annallahi atau li'annallahu. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah. Ingat, an, inna atau anna, apabila berjumpa dengan kata benda atau kata sifat, maka menjadi mansub. Menjadi apa? Mansub atau diharokati dengan fathah. Baik, arsala ini aktif, dijadikan pasif. Caranya gimana berarti? Ursila, arsala, ursila, arsala, mengutus, ursila, diutus. Jaisan, tentara, ila Makkata, perhatikan kata-kata Makkata dengan bentuk tulisan seperti ini, Makkata itu hanya mengenal dua harokat. Kalau tidak berhubungan dengan kata bantu, maka Makkatu. Makkatu. Tapi kalau sebagaimana disebut sini, ila, ila, maka dibaca Makkata. Dibaca apa? Makkata. Ketika bertemu dengan kata bantu atau berposisi sebagai objek, kalau dalam bahasa Indonesia maka dibaca Makkata. Makkah tidak mengenal kata kasrah, tidak mengenal kasrah. Ingat, Makkah tidak mengenal kata kasrah. Antum tandai ketika nanti antum belajar nahwu lebih mudah. Lihadmil Ka'bati. Oh, ini kok pakai ti, katanya enggak mengenal kasrah. Maka tadi saya katakan Makkata dalam bentuk kata seperti ini, Makkata, tidak ada alif lamnya. Maka dibaca kalau tidak Makkatu Makkata, sesuai dengan kondisi. Nah, berikutnya saya ulangi, lihadil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal kata-kata lihadmi ini juga kalau memasuki kata benda atau kata sifat juga dikasrahkan, lihadmi al-Ka'bati, yaitu Ka'bah. Wa kana fihi filun 'azimun, dan adalah di dalam mereka, yaitu di dalam tentara itu, fihi itu haknya, kata gantinya, kembali kepada jaysh. Kembali kepada apa? Pasukan. Fihi, di dalam pasukan itu, filun azimun, ada gajah yang besar. Ada gajah yang besar. Fa'ahlakallahul jaysha. Pertemuan kita kemarin sampai di poin ini, atau di hal ini yang ketiga, di kata-kata ini. فَأَهْلَكَ jaysha إِكْرَامًا لِوِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Fa, maka أَهْلَكَ, menghancurkan, membinasakan. Siapa yang membinasakan? Allahu Allah al-jaysha. Apa yang dibinasakan? Al-jaysha, yaitu pasukan. Allah yang menghancurkan. Ini bukti bahwa ketika Allah ingin menghancurkan, ada kalanya Allah hancurkan bi'aidil mu'minin, sebenarnya dalam Al-Quran, dengan tangan-tangan kaum mukminin ketika menghancurkan musuhnya. Tapi ada kalanya Allah yang menghancurkan sendiri dengan cara Allah, dengan cara Allah. Makanya nanti ketika pasukan yang paling-paling dahsyat, kalau meminjam kata, pasukan super yang power, yang betul-betul hebat, yang tidak bisa dikalahkan, itu pasukannya siapa? Yang sulit dikalahkan dalam sejarah nanti? Dajjal? Nah, Dajjal kalah. Bahkan Dajjal dibunuh oleh siapa? Dibunuh siapa? Nabi Isa. Dajjal kalah. Yang tidak bisa dikalahkan oleh Nabi, bayangkan, Nabi Isa dan Imam Mahdi, adalah apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi yang antum baca di tiap Jumat. Ya'juj wa Ma'juj. Pasukan ketika dibuka penjaranya, meminjam kata penjara ya, itu dibuka, itu mengalir seperti banjir bah tentunya, Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Hingga kembali, atau pasukan yang dipimpin kala itu tentunya oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, menyingkir di tempat yang tinggi, kemudian berdoa kepada Allah. Ini kekuatan doa. Dikembalikan kepada Allah. Maka Allah sendiri yang menghancurkan. Allah sendiri yang menghancurkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Ini subhanallah, ada kalanya seperti itu. Fa'ahlakallahu al-jasad, Allah sendiri. Caranya beragam. Allah ketika membinasakan, kita bisa baca kembali dalam Al-Quran, Allah bisa membinasakan dengan angin. Allah bisa membinasakan dengan suara yang melengking. Coba kembali lagi. Azab yang Allah berikan kepada kaum yang terdahulu. Ada yang ingin selamat, membuat bangunan dari batu supaya selamat tentunya. Akhirnya Allah datangkan apa? Azabnya, suara yang memekakkan dan memecahkan kepala-kepala mereka. Ada yang dengan angin, tudammiru kulla syai. Angin yang demikian kencang menghancurkan segala-galanya. Ada yang dengan air tentunya. Air yang subhanallah, ingat kisah Nabi Nuh. Ada dengan hujan, tapi hujan batu. Karena mereka yang meminta. Bahkan menantang kepada Allah. Fa'angzil alaina. Atau datangkan kepada kami hujan batu. Meminta supaya didatangkan hujan, hujan batu. Allah turunkan hujan dari batu. Nah ini, ada yang dengan belalang, ada yang dengan ulat, ada yang dengan masya Allah. Kalau yang pasukan gajah ini Allah hancurkan dengan segerombolan burung. Bayangkan, dengan segerombolan burung. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Walaupun kekuatannya, subhanallah. Kalau pada waktu itu pasukan yang paling ditakuti pasukan gajah. Bagaimana orang enggak takut pasukan gajah? Siapa yang bisa melawan secara fisik? Seakan-akan kalau secara alam pikiran manusia sudah enggak akan bisa dikalahkan. Tapi bagi Allah teramat sangat mudah untuk menghancurkan. Mau orang kafir punya pesawat yang melebihi kecepatan cahaya, mau mereka bilang kita ini masa yang benar-benar diberikan rasa takut oleh mereka. Diberikan wahan kepada mereka. Keangkuhan mereka sampai bilang, kalau negara Rusia, Amerika, Jerman, Cina, empat negara ini sekali waktu menekan tombol untuk menghancurkan nuklirnya, maka sudah tidak ada lagi yang dikatakan bumi, katanya. Hancur semuanya. Semua orang benar-benar, subhanallah, diberikan ketakutan, diberikan. Allahumma musta'an. Sangat mudah ketika Allah akan menghancurkan. Sangat mudah. Untuk mencari pertolongan Allah, bagaimana caranya? Intansulullah yang surukum. Ihfadillah yahfadka. Jaga agama Allah dalam kehidupan. Baik. Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi merupakan bentuk ikraman. Sebuah penghormatan, kemuliaan. Liwiladati, untuk kelahiran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau menyatakan dalam maknanya, ahlakallahu al-jaysha la li'ajli jiranil bait. Allah menghancurkan pasukan gajah itu bukan karena memuliakan penduduk Mekah. Subhanallah. Tetapi lil baiti. Karena Allah memuliakan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, awwalu baitin wudhi'a linnas. Karena yang menyebar kala itu adalah puncak kesyirikan. Puncak kesyirikan. Maka dikatakan bahwa ketika Allah menjaga Ka'bah, dan memang subhanallah, sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'bah, dan merupakan sebagai bentuk persiapan akan datangnya, secara umum tentunya kita katakan persiapan, yaitu mendekatinya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sana tentunya banyak sekali riwayat-riwayat yang palsu, yang lemah, ada yang palsu, ada yang lemah. Dan memang masyarakat itu lebih suka mendengarkan cerita yang palsu karena lebih menakjubkan. Banyak sekali yang palsu tentang hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya umpamanya di hari kelahirannya itu api yang ada di negeri Majusi mati tiba-tiba. Umpamanya Nabi wafat itu Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah disunat. Sudah di apa? Sudah dikhitan umpamanya. Kemudian banyak sekali. Ke semuanya di antara dua, kalau enggak lemah ya palsu riwayatnya. Tapi memang paling mudah kalau ingin mencari senangnya orang, senang dengan cerita-cerita yang tidak ada dalilnya. Baik. Yang pasti tentunya hari kelahiran Nabi, di mana saat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah Allah yang terbesar untuk umat ini. Yang sudah dikabarkan tentunya dalam kitab-kitab yang sebelumnya perihal kedatangan Nabi yang terakhir. Al-thalith, yang ketiga kita selesaikan, wa ardha'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyatu khadimatu ammihi Abi Lahabin thumma Halimatus Sa'diyatu ila an balagha umruhu 4 sanawatin. Wa ardu'athu, dan ini untuk memulai kata, untuk memulai wawu seperti ini biasanya digunakan untuk memulai ucapan. Ardu'athu, telah menyusuinya. Nya, kata ganti ini, hu, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ummihi, setelah ibunya, berarti ada yang menyusui selain Nabi, selain ibunya. Siapa yang menyusui selain ibunya? Thuwaibatul Aslamiyah, yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Siapa Thuwaibatul Aslamiyah? Khadimatu ammihi Abi Lahabin, pembantu paman Nabi. Khadimatu, pembantu ammihi, pamannya, yaitu paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Thumma, kemudian, berarti kalau thumma ini kembali kepada kata kerja yang pertama, Halimatus Sa'diyatu. Kemudian yang menyusui berikutnya adalah Halimah As-Sa'diyah. Ila an balagha umruhu 4 sanawatin, hingga an balagha, sampai umruhu, umur Nabi 4 sanawatin, 4 tahun. Perhatikan, Nabi berada dalam pengasuhan setelah umminya sampai usia 4 tahun. Baik, ini yang bisa kita baca insyaallah pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf, mungkin kita membaca jadwal kita sebenarnya hari Kamis pagi ya. Hanya kalau ada waktu luang seperti ini, ketika mungkin kosong, kita lanjutkan. Setiap kosong, kita lanjutkan dengan membaca kitab Khulasah Nuril Yaqin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.